jadi penyanyi, penyanyi panggung gede. Kadang boleh isu kowe leng ngenteni nganti nganto, nanging awakmu tetap setia menunggu. Tresnamu sing tulus bakal tak pendem.